Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali bisa kita melanjutkan dars pada kitab Al-Mulakhas Al-Fikhi. Barakallahu fikum ayat kitab nasib Al-Fiqhul Muyassar. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada pembahasan yang kelima, yaitu tentang hal-hal yang disunahkan di dalam khutbah. Hal-hal yang disunahkan di dalam khutbah yang disyariatkan ketika berkhutbah. Sampai pada pembahasan bahwa seorang khatib disunahkan untuk mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya ketika dia berkhutbah. Bahkan di dalam hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW bahwa beliau apabila berkhutbah sampai-sampai memerah matanya dan meninggi suaranya, seakan-akan beliau sedang melakukan instruksi, melakukan perintah kepada pasukannya. Seakan-akan beliau sedang mengarahkan pasukan beliau ketika beliau sedang bertempur. Menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul sangat mengeraskan suaranya dan menegaskan intonasinya. Kemudian qala huna wa an yakhthuba qa'iman liqaulihi ta'ala wa tarakuka qa'ima wa qala Jabir bin Abdul ibn Samurah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhthubu faman haddatsaka annahu yakhthubu jalisan faqad kadhiba. Dan disunahkan, dianjurkan untuk seorang khatib melaksanakan khutbah dengan berdiri, qa'iman. Berkuka qa'iman. Wataraku'ka qa'iman. Ayat ini adalah potongan dari ayat di dalam surat Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau lahwan, perbuatan yang sia-sia, in faddu ilaiha, mereka bersegera menuju tempat tersebut, wa tarakuka qa'iman, dan meninggalkan kamu berdiri. Meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri. Barakallahu fikum. Ayat ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ayat ini dari Jabir bin Samurah. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman. Naam. An Ka'ab bin Ujrah. Qala dakhala al-masjida wa Abdurrahman ibni ummi al-Hakam yakhthubu qa'idan. Fa qala unzuru ila hadha al-khabith yakhthubu qa'idan. وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. Dari Ka'ab bin Ujrah bahwasanya dia memasuki masjid sementara Abdurrahman bin Ummil Hakam sedang berkhutbah. Abdurrahman bin Ummil Hakam salah seorang umara dari Bani Umayyah. Yang mana ketika itu Abdurrahman bin Ummil Hakam berkhutbah dalam keadaan duduk. Faqala. Kemudian Ka'ab bin Ujrah mengatakan, lihatlah kepada khabis ini yang mana dia berkhutbah dalam keadaan duduk. Wa qala Allah taala, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat tijarah, perniagaan, aw lahwan, perbuatan yang lahu, sia-sia, in faddu ilaiha, mereka bersegera kepadanya dan meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ayat ini, maksudnya anna sahabata radhiyallahu anhum lamma qadimatil iru minasyam ila al-Madinah, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika datang kafilah dari Syam ke Madinah, wa kanu fi syafaqatin likudumiha li syiddati hajatihim, yang mana memang mereka sangat butuh dengan barang-barang yang dibawa oleh kafilah tersebut, sehingga mereka bergegas menuju kafilah tersebut. Dan Nabi SAW ketika itu sedang berkhutbah, walam yabqa ma'ahu illa itna asyara rajulan, dan tidak ada yang tersisa bersama Nabi kecuali hanya 12 orang saja. Wa baqiya muqiman li salatil jum'ah. Wa li hadza, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, mereka-mereka yang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Asyahid di sini adalah kalimat wa tarakuka qa'ima, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri, bukan duduk. Nah, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa qala Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Tsumma yajlis, kemudian beliau duduk. Tsumma yaqumu fa yakhthub, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, yaitu khutbah yang kedua. Nah, diselingi dengan duduk satu kali. Faman haddatsaka annahu yakhthubu jalisan faqad kadziba. Dan barang siapa yang memberitakan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan duduk, sambil duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Maka sungguh dia telah berdusta. Barakallahu fikum. Maka di sini ada dua dalil, nah, tentang khutbah sambil berdiri. Yang pertama adalah ayat di dalam surah Al-Jumu'ah, kemudian yang kedua hadis dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu. Qala, kita lanjutkan. Wa an yakuna ala mimbarin aw makanin murtafi', dan hendaknya dilakukan khutbah tersebut di atas mimbar. Di atas mimbar. Aw makanin murtafi', atau tempat yang tinggi. Kalau seandainya tidak ada mimbar, maka disunahkan untuk mencari tempat yang tinggi, posisi yang tinggi. Barakallahu fikum. Mimbar mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya beliau berkhutbah di atas pelepah korma, di atas pelepah korma. Nah, kemudian ketika dibuat mimbar oleh para sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pohon korma tersebut atau batang dari pohon korma tersebut merintih. Nah, jazi'a kama jazi'al ibil, sebagaimana barakallahu fikum ibil, unta itu merintih. Nah, dan didengar oleh para sahabat, didengar oleh para sahabat, hatta nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam wasakkatahu fasakata, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar tersebut dan mendiamkan naam batang dari pohon kurma tersebut, dan dia diam, wannasu yasmaun, dan para sahabat ketika itu mendengar rintihan dari batang dari pohon kurma tersebut. Nah, ini pohon bisa merasakan sedih ketika ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mudah tunduk dan terenyuh. Tentunya lebih-lebih kita. Naam. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya orang-orang beriman hatinya itu khusyuk ketika mendengar zikrullah? Naam. Zikrullah. Kalau saya membaca ayat ini ingat kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang ulama pada generasi, kalau enggak salah tabi'ut tabi'in, beliau hidup semasa dengan barakallahu fikum Abdullah bin Mubarak, dan bahkan sering berkirim surat antara mereka. Beliau dahulunya sebelum menjadi ulama ahlul hadis adalah seorang yang bisa dikategorikan yang jahat. Bahkan dia adalah penyamun, tukang begal barakallahu fikum. Suatu ketika dia ingin melaksanakan aksi dia, dan ketika dia sampai di sebuah dinding, beliau mendengar seorang membacakan ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya orang-orang yang beriman itu hatinya khusyuk ketika mendengar zikrullah? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan jangan sampai mereka seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, telah berjalan masa, faqasat qulubuhum, sementara peringatan-peringatan sampai kepada mereka dengan waktu yang panjang, bukan malah hati mereka itu lunak, akan tetapi faqasat qulubuhum, hati mereka justru malah mengeras. Wa katsirum minhum fasikun. Akhirnya beliau bertobat dan beliau terus konsentrasi belajar dan beribadah. Beliau selalu berpindah antara Mekah dan Madinah, sehingga beliau dikenal dengan Abidul Haramain, seorang ahli ibadah di dua negeri haram, Mekah dan Madinah. Barakallahu fikum. Hadzal jiz'. Ini hanya sebatas batang pohon korma. Nah, dia merasa terenyuh hanya ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, maka tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah, manusia yang berakal, harus lebih mudah untuk menerima kalamullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam banyak riwayat sifat dari mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas, kana mimbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam qasiran, innama huwa salasu darajatin. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pendek, enggak sampai tinggi. Nah, sebagaimana yang kita lihat, nah sampai tinggi, sampai naik. Wa innama huwa salasu darajatin, dan hanya tiga tingkat, enggak lebih. Nah, hanya tiga tingkat. Tidak seperti yang banyak kita lihat sekarang, barakallahu fikum, dan juga tidak seperti mimbar-mimbar di pada podium-podium umum yang biasa kita lihat, yaitu dengan bentuk yang tertutup, tidak pakai tangga dan seterusnya. Maka yang seperti ini khilafus sunnah, khilafus sunnah. Naam. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu ala mimbarihi wa huwa murtafi'un. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di atas mimbarnya. Wa huwa murtafi'. Naam. Wa huwa murtafi', yang mana itu adalah tempat yang tinggi. Wa li anna dzalika ablaghu fil i'lam wa ablaghu fil wa'd. Karena yang demikian itu lebih mengena ketika disampaikan dan di dalam penyampaian dan juga di dalam memberikan nasihat dan arahan. Naam. Barakallahu fikum. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan tadi, apa fungsi dari mimbar tersebut? Naam. Ablaghu fil i'lam wa ablaghu fil wa'ud. Lebih mengena. Naam, di dalam penyampaian dan di dalam memberikan nasihat atau arahan. Sehingga ketika dia berdiri di tempat yang lebih tinggi, maka dilihat oleh orang-orang. Naam, dilihat oleh orang-orang yang lain dan tentunya mendengarkan nasihat sambil melihat orangnya langsung itu lebih ablag fin nufus, lebih mengena pada diri-diri kita ketimbang hanya mendengar suara tanpa melihat orang yang menyampaikan nasihat tersebut. Nah, maka al-khutbah alal mimbar, khutbah di atas mimbar merupakan sunnah Nabi SAW, dan di samping itu juga banyak manfaat-manfaat dari khutbah di atas mimbar. Di antaranya adalah ablaghu fil wa'd wa ablaghu fil i'lam. Dan juga di antara sunnah para yang dilakukan oleh para sahabatnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khatiba istaqbaluhu biwujuhihim. Mereka menghadapkan wajah-wajah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul-betul menghadap. Nah, betul-betul menghadap, melihatkan wajah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi la yasihhu fi hadzal bab. Naam, akan tetapi hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Naam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa an yajlisa bainal khutbataini qalilan. Kemudian disunahkan bagi khatib untuk duduk di antara dua khutbah sejenak, tidak lama, akan tetapi qalilan, sejenak saja. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua kali khutbah dalam keadaan beliau berdiri, dan beliau memisah antara dua khutbah tersebut dengan satu kali duduk, yaitu duduk sejenak, tidak lama. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak mengapa di sini kita menyebutkan apa yang disebutkan oleh para ulama tentang tata cara khutbah, mulai dari salam, mulai dari naiknya khatib di atas mimbar dan seterusnya. Yang pertama adalah bahwa al-imam atau al-khatib sallama idza raqa al-mimbar, mengucapkan salam ketika menaiki mimbar. Nah, ketika dia menaiki mimbar, nah, maka khatib mengucapkan salam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbara sallama. Beliau apabila menaiki mimbar, beliau mengucapkan salam. Dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat, terutama para khulafa ar-rasyidun, para khulafa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan nam dari Abu Nadrah, qala kana Utsman qad kabura. Utsman radhiyallahu anhu ketika usia tua, fa idza sa'idal mimbar sallama, apabila beliau menaiki mimbar, beliau mengucapkan salam, fa atala, dan beliau memanjangkan salamnya. Nah, memanjangkan salamnya kurang lebih sekitar seseorang membaca surat Al-Fatihah, qadra ma yaqra'u insanun ummal kitab. Dikarenakan beliau sudah tua, barakallahu fikum, beliau membacanya mungkin dengan suara yang tertatih-tatih, wallahu a'lam, barakallahu fikum. Kemudian ketika dia menaiki mimbar, al-khatib menghadap ke arah makmum. Al-khatib menghadap ke arah makmum. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini yang dipahami, dari hadis yang kita sebutkan tadi, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwa para sahabat ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, beliau menghadapkan arah tempat duduk mereka ke arah Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa Rasulullah ketika menaiki mimbar, beliau mengarah ke arah al-ma'mum, al-ma'mumin, barakallahu fikum. Kemudian setelah dia mengucapkan salam, kemudian dia duduk dan muazzin mengumandangkan azan. Dan disunahkan, barakallahu fikum, seorang muazzin mengumandangkan azan ketika khatib sudah pada posisi duduk. Barakallahu fikum. Bukan setelah dia mengucapkan salam. Nah, mungkin dia tidak langsung duduk misalnya. 6. Barakallahu fikum. Maka ketika itu jangan khatib mengumandangkan azan, tunggu imam pada posisi duduk. 6. Muazzin mengumandangkan azan ketika khatib pada posisi duduk, sudah pada posisi duduk. Barakallahu fikum. Diriwayatkan bahwa nam kana Bilal yu'adzin idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah fa idza nazala aqama. Bilal mengumandangkan azan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar pada hari Jumat, dan ketika beliau turun beliau mengumandangkan iqamah. Barakallahu fikum. Jadi mengumandangkan iqamah pun juga harus menunggu khatib turun dari mimbarnya. Menunggu khatib turun dari mimbarnya. Nah. Dan juga tentang azan. Azan setelah salamnya imam. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Sa'id ibn Yazid, kana nida' yaumal jumu'ah awwaluhu idza jalasal imamu 'alal mimbar. Azan pada hari Jumat dahulu awalnya, barakallahu fikum, ketika imam duduk di atas mimbar. Ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Pada zaman Rasul dahulu azan nida dikumandangkan ketika pada hari Jumat ketika khatib duduk di atas mimbarnya. Wa Abi Bakar wa Umar, dan juga ini berlaku pada zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathuran nasu. Dan ketika zaman Utsman bin Affan, ketika itu barakallahu fikum, penduduk kota Madinah mulai membludak banyak. Zadan nida' ats-tsalits 'ala az-zawra. Beliau menambahkan azan menjadi yang ketiga, menjadi tiga kali. Biasanya cuma dua kali. Maksudnya yang dua kali adalah azan yang azan ketika imam duduk, kemudian al-iqamah. Al-iqamah juga kadang disebut dalam bahasa-bahasa syar'i dengan azan. Nah, barakallahu fikum. Jadi maksud kalimat zadan nida' ats-tsalitsa 'ala az-zawra, maksudnya adalah dijadikan azan itu tiga kali yang biasanya hanya dua kali, dengan penjelasan yang kita sebutkan tadi. Dan azan yang pertama dilakukan, barakallahu fikum, di pasar az-zawra, di yang tempat yang dikenal dengan sebutan az-zawra. Dijelaskan apa itu az-zawra, maudi'un bisuki bil Madinah, salah satu tempat di pasar kota Madinah. Nah, barakallahu fikum. Inisiatif dari Utsman bin Affan supaya orang-orang pasar tidak lalai dan bersegera untuk berangkat menuju sholat Jumat, beliau menambahkan azan menjadi tiga kali. Barakallahu fikum, di pasar, di tempat yang disebut, dikenal dengan nama az-zawra, maudi'un bisuki bil Madinah. Apakah di sini Utsman bin Affan telah melakukan bid'ah? La, barakallahu fikum, tidak sama sekali. Ini bukan bid'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini barakallahu fikum termasuk dari sunnatul khulafa'ir rasyidin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian setelah muadzin mengumandangkan azan, maka khatib berdiri dan disunahkan bagi dia untuk membuka khutbahnya dengan khutbatul hajah. Apa itu khutbatul hajah? Yaitu nasnya yang sering kita dengar dari para khutaba, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemudian beliau membacakan tiga ayat, enam perintah untuk bertakwa. Yang pertama ayat di dalam Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua ayat dari surat An-Nisa, ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian yang ketiga ayat di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan fa inna asdaqal haditsi kitabullah pakai fa amma ba'd. Amma ba'd dalam kaidah bahasa Arab ilmu nahu, kalimat setelah amma ba'd harus didahului oleh fa. Nah, harus didahului oleh fa. Sehingga di sini di dalam khutbatul hajjah Nabi mengatakan amma ba'd fa. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Khutbatul hajjah ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sahihah 6, di dalam mukaddimahnya, di dalam mukaddimah kitab As-Sahihah, beliau menyebutkan khutbatul hajjah ini. Beliau mengatakan setelah mukaddimah tersebut, wa hadhil khutbah tusamma indal ulama bi khutbatil hajjah. Khutbah ini dinamakan oleh para ulama dengan khutbatul hajjah. Wa hiya tusra'u baina yaday kulli khutbatin. Dan khutbatul hajjah ini disyariatkan pada setiap khutbah, pada setiap awal khutbah. Nah, khutbah apa saja? Sawa'un kanat khutbata jum'atin au 'idin au nikahin au darsin au muhadaratin. Sama saja apakah itu khutbah Jumat atau khutbah Id, salat Id, atau khutbah nikah, atau hanya dalam rangka untuk menyampaikan dars pelajaran. Nah, seperti saat sekarang ini, atau muhadarah. Seperti saat sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh, maka ikhwani fiddin, khutbatul hajjah ini dikatakan oleh Imam Al-Albani disyariatkan pada setiap awal khutbah. Nah, bukan hanya sebatas khutbah Jumat saja. Nah, tapi bisa juga dipakai pada khutbah Id, khutbah nikah. Dan ketika menyampaikan daras di akan menyampaikan daras di kelas. Nah, atau ketika muhadharah seperti saat sekarang ini. Barakallahu fikum. Dan juga Al-Imam Al-Albani mengatakan di dalam kitabnya Tamamul Minnah, wa kana ahyanan la yadhkuru hadhil ayatis salat. Membacakan tiga ayat ini enggak harus. Nah, membacakan tiga ayat ini enggak harus. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya Tamamul Minnah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kadang tidak menyebutkan tiga ayat ini di dalam khutbah beliau. Nah, di awal khutbah beliau. Barakallahu fikum. Jadi tidak harus nah membawakan tiga ayat ini. Wa yusannu kisarul khutbataini wasaniyatu aqsaru minal ula. Disunnahkan untuk memendekkan khutbah, tidak menyebutkan khutbah dengan khutbah yang panjang. Dan khutbah yang kedua lebih pendek daripada khutbah yang pertama. 6. Di hadis Ammar bin Yasir marfu'an, berdasarkan hadis Ammar bin Yasir marfu'an, inna tula salati rajul wa kisara khutbatihi ma'innatun min fikhi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu adalah tanda dari kefakihannya. Fa'atilu salah waqsuru al-khutbah wa'aksiru al-khutbah. Maka panjangkanlah khutbah dan pendekkanlah, maka panjangkanlah as-salah dan pendekkanlah al-khutbah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ilahuna, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.